Coba baca. Ayo baca Al-Fan. Amirul wa yulzimuhum يشمل مصالح العباد في المعاصي والمعاد فهو عباديات يكون المؤمن عابدا ويكون قائدا في الجيش عبادة محكم يكون عابدا مصليا صائما لم يخشى الله منفذا مصحف وسيفون وينفذ أحكامه بالقوة طيب حسبك جزاك الله خير بسم الله إن الحمد لله نحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih dalam penjelasan poin yang keempat atau pembatal yang keempat dari 10 pembatal Islam. Kita kembali kepada pembatal keempat yang situ nasnya. Qala rahimallahu taala man taqada anna ghayra hadhi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadhihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawagit ala hukmihi fa huwa kafirun. Siapa yang meyakini bahwasanya petunjuk selain nabi lebih sempurna daripada petunjuknya beliau sallallahu alaihi wasallam, atau siapa yang meyakini bahwasanya hukum selain beliau bagus daripada hukum beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka-mereka atau orang mengutamakan hukum tagut atau yang mengutamakan hukum tagut atas hukumnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Syarah masih panjang. Ini termasuk yang panjang syarah yang dibawakan oleh Al-Jami' yang mengumpulkan syarah ini, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri hadallahu taala. Dalam poin yang keempat ini atau pembantah ini sepanjang dibawakan dari kalamnya Syekh bin Baz, dinukil dari beberapa segi dan beberapa sisi. Di antaranya adalah waqala rahimallahu taala, ini Syekh bin Baz, ijtihad haitsu jaza. Haitsu jaza, apa makna haitsu jaza? Kemudian al-ijtihad, di mana ketika hal tersebut dibolehkan, begitu maksudnya. Haitsu jaza, di mana al-ijtihadu dibolehkan, hanya saja tersebut yakunu min ahli al-ilm bi kitab sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam alladzina lahum qadamun rasikhun fi ma'rifati usulil adillah syar'iyyah wa usulil fiqh wal hadis lahum ba'un wasi'un fi ma'rifatil lugha al arabiyyah. Jadi al-ijtihad, di mana ketika perkara tersebut dibolehkan, hanya saja keberadaan ijtihad tadi dari ahlul ilm, ahlul ilm yang mutaqayyid, yang terkait, yang terikat dengan kitabullah, sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi bukan ahlul ilm yang dolal, kan orang ada yang tersesatkan di atas. Tapi di sini adalah ijtihad itu dibolehkan dari ahlul ilm yang dia itu terikat dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Alladzina, mereka yang memiliki qodamusikh, kaki yang kok, yakni pijakan yang kok. Dalam apa? Dalam mengenal usulul adillah syar'iyyah. Dalam mengenal usul-usul dalil-dalil syar'i dan usul-usul fikih dan usul-usul hadis. Atau mengenal hadis. Jadi mereka ini hak untuk dari kalau ilmu adalah yang terikat dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW, mereka yang memiliki qodamun rasun, pijakan yang kuat dalam mengetahui usul Allah, landasan-landasan dalil yang syar'i, landasan-landasan usul fikih dan hadis. Artinya punya kemampuan dalam memilah antara hadis yang sahih dan hadis yang sebaliknya. Bukan yang dikenal dengan orang yang diberi julukan Bulail. Pernah di Bulail? Pak Aris. Dari kayu bakar di malam hari, kadang dapat ular, dapat kelaking, kayu semuanya diangkut. Itu hati Bulail. Artinya yang dikatakan atau enggak punya kemampuan untuk membedakan antara usul yang benar dan usul yang batil, antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih, semuanya dicampur aduk, itu bukan dari kalangan ahlul ilm yang dia itu memiliki qodamun rasikh, pijakan yang kuat, bukan. Dan juga walahum ba'un wasi'un fi ma'rifatil lugha al-arabiyyah, memiliki kemampuan yang luas dalam mengenal lugha al-arabiyyah, sebagaimana yang dicantumkan dalam babul ijtihad dalam kitab-kitab usul fikih. Antum lihat dalam kitabnya Ibnu Hazm Allah Ta'ala dalam ihkam fi usulul ahkam. Ini syarat terpenuhi seorang itu boleh masuk dalam medan ijtihad adalah mengenal bahasa Arab, memiliki ba'un wasi'un, kemampuan yang luas dalam mengenal lugha al-arabiyyah. Walasadzalika ligairihim minal hukam. Ligairihim kembali kepada siapa? Him. Ahlul ilm. Dan itu bukan miliknya selain ahlul ilm, yakni dari para hakim. Dhamir him ini kembali kepada ahlul ilm. Walasadzalika ligairi ahlim. Bukan dari miliknya selain ahlul ilm, dari para penguasa. Li'anna ulasa kullu hakimin yakunu aliman yasihu minhu al-ijtihad. Karena bukan seluruh hakim keberadaannya dia adalah alim yang dibenarkan darinya ijtihad. Jadi bukan semua hakim keberadaannya dia adalah alim yang dia boleh bersumber al-ijtihad, tidak. Kama annahu laisa kullu hakimin sawa'un kana malikan aw ra'isa jumhuriyatin yusamma amirul mu'minin. Demikian juga bukan seluruh hakim, sama saja dia itu raja atau dia itu pemimpin negara republik. Jumhuriyatnya apa? Republik itu namanya bahasa Arabnya jumhuriyah. Rais adalah presiden. Bukan seluruh hakim, sama saja dia itu raja atau presiden, pemimpin negara yang dikatakan negara republik. Pemimpinnya apa namanya? Presiden. Jumhuriyah itu adalah suara mayoritas. Katakan jumhur adalah suara mayoritas negara yang bangun para mayoritas, tidak memandang mayoritas itu muslim ataupun kafir. Selama mayoritas maka dia adalah yang memiliki hak untuk berkuasa. Itu dikatakan negara republik, seperti negara Yaman, negara Indonesia, dan yang lainnya dikatakan negara republik. Kembali kepada suara mayoritas, publik adalah siapa? Masyarakat. Mayoritas masyarakat. La yusamma amirul mu'minin, yakni bukan seluruh hakim, baik itu raja ataupun presiden, tidak dinamai amirul mu'minin. Ini pernyataan dari Syekh bin Baz ini. Kalau kita kembali kepada selain itu, ada kalangan ahli ilm seperti Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qadir, dinukil sebagian nulis seperti dalam kitab Imamatul Uzmah. Al-Uzmah yang ditulis seorang yang mutakharis dari Jami'ah Umul Qura. Di sana juga dimuat seperti ini. Cuma dalam kitab tersebut sebagian kritikan dari ahli ilm. Al-Uzmah kita tersebut sebagiannya ada yang mengkritisi dalam beberapa si. Cuma pembahasan terkait dalam masalah ini dimuat di sana. Dia penulisnya menukil dari As-Syaukani rahimahullah ta'ala. Ini kita jumpai dulu. Beberapa waktu yang lalu telah kita temui tentang kataannya yang dinukilkan dari Syaukani bahwasanya bukan penguasa hakim, baik itu raja ataupun presiden, dinamai amirul mu'minin. Maka di negeri kita ini juga tidak sah diberikan gelar kepada pemimpin negara dengan amirul mu'minin. Dan yang mengawali pencetusan gelar untuk pemimpin negara ini dengan amirul mu'minin adalah dari Surabaya sebagaimana nukilan sebagian ikhwah. Ya kan? Maka itu perhatikan, dan perkataan tersebut entah sandarnya kemana. Dan sandaran kita kepada ahli ilm seperti di sini Syekh bin Baz dan juga As-Syaukani rahimahullah ta'ala, penafian terhadap orang yang tidak menerapkan hukum syar'i di rakyatnya tidak bisa ditetapkan sebagai amirul mu'minin. Wa innama amirul mu'minin man yahkumu bainahum bisyar'illahi wa yulzimuhum bihi. Tengok. Dan hanya saja kata beliau, dan hanya saja siapa itu amirul mu'minin adalah orang yang menetapkan hukum di antara rakyatnya dengan syariat Allah dan mengilzamkan kepada rakyatnya dengan syariat tersebut. Yulzimuhum. Apa maksud yulzimuhum? Menerapkan rakyatnya dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab tadi Imamatul Uzma ini di Indonesia yang punya serasa cuma ana. Saya dulu berdoa dari Pakistan tahun 93-an kita beli. Dengan sekarang sudah 20 tahun lebih. Taib. Wa innama amrul mu'minin man yahkumu bainahum bisyar'illahi wa yulzimuhum bihi. Dan hanya saja siapa itu amrul mu'minin? Tengok di sini innama sigha hasr. Bentuk kalimat pembatasan cuma Amr bin Adrat cuma orang yang menghukum di antara rakyatnya dengan syariat Allah dan membebani mereka dengan syariat tersebut. Wa yamna'uhum min mukhalafatihi, dan melarang rakyatnya dari menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di negeri kita ini tidak bisa diterapkan penerapan tersebut, dan saya rasa pemimpin negara ini pun juga enggak mau disebut dengan Amirul Mukminin. Ya kan? Karena mereka, karena dia adalah amir seluruh manusia yang ada di negeri ini, baik itu Buddha, Nasoro, Hindu dan yang lainnya. Tak hada wal ma'lum baina ulama al-Islam wal ma'ruf bainahum. Tengok di sini, beliau Syekh Benas menegaskan wa hada wal ma'lum, inilah yang ma'lum di antara ulama Islam, dan ma'ruf, ma'lum, ma'ruf nafsul makna. Inilah yang ma'lum di antara ulama Islam dan sudah terkenal di antara mereka. Siapa Amirul Mukminin yang menghukum, menetapkan hukum di antara rakyatnya dengan syariat Allah dan membebani mereka dengan syariat tersebut dan melarang mereka dari menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini, di negara kita ini, bahkan syariat Allah ditentang. Baik pihak penguasa ataupun pihak rakyat diberi kebebasan untuk menentangnya sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Maka berbeda kriteria yang dimiliki oleh penguasa tersebut dari sisi gelar dan yang semisalnya. Wa qala, tadi dinukil dari Majmu'ul Fatawa, Musnad Awal, Subhami Awas 20, kumpulan fatwa, kumpulan fatwa-fatwanya Syekh bin Baz, jilid pertama halaman 122. Wa qala walakin ma dama annal qadata illa man sha Allah minhum yatlubunal huda. Yatlubunal huda wa tawjiha min ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yahkimuna ghaira syariatihi. Jangan dibaca wa yahkumun atau wa yahkimun, yang benar insyaallah. Wa yahkimuna ghaira syariatihi wa tahakamuna ila ma wada'ahu a'da'uhum lahum. Fa'anahum lan yajidu tariqan lil khuruj mimma hum fihi min at-takhalluf wa tanahur fi ma bainahum. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, walakin madama al-qada. Anal qada ta? Apa makna madama? Gimana artinya? Siapa? Pak Alvan? Kan tapi selama, senantiasa, akan tetap madama. Madama. Gimana ngertikannya yang pas? Siapa? Pak Musid? Pak Aris? Nah, dan akan tetapi selama pemimpin atau para pemimpin kecuali yang Allah kehendaki di antara mereka, selama mereka meminta petunjuk, mencari petunjuk dan mencari pengarahan dari selain kitabullah dan dari selain sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan hukum selain syariatnya sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum mereka kepada apa yang dibikinkan oleh musuh-musuh mereka untuk para penguasa tadi, maka sesungguhnya para penguasa tadi lan yajidu, mereka enggak akan mendapatkan jalan untuk keluar dari apa yang mereka berada di dalamnya dalam bentuk takhalluf, apa? Ketinggalan. Dan tanakhur, saling hantam-menghantam di antara mereka. Wahtiqari a'da'ihim lahum. Jadi selama para pemimpin ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah saja, mencari petunjuk, mencari pengarahan dari selain kitabullah, mencari pengarahan dari selain sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan selain syariatnya sebagai hukum, mereka berhukum kepada apa yang diletakkan dan dibikinkan oleh musuh-musuh mereka untuk mereka para penguasa tadi, maka sungguh keberadaan mereka enggak akan mendapatkan solusi dari apa yang mereka berada di dalamnya, dalam suatu keterlambatan, ketinggalan dari sisi kemajuan, dan juga tidak akan mendapatkan solusi untuk keluar dari pertikaian di antara mereka, dan tidak akan mendapatkan solusi dari keluar dari penghinaan musuh-musuh mereka. Wa adam i'ta bihim huquqahum, dan tidak akan diberi hak-hak mereka. Artinya mereka tidak akan mendapatkan hak-hak mereka yang selayaknya mereka akan dapatkan, disebabkan mereka mencari petunjuk dari selain kitabullah, selain sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan selain syariatnya Rasulullah dijadikan hukum. Ini perhatikan. Ini adalah suatu musibah, suatu akibat dari mereka yang tidak berketerkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya mereka juga punya jalan keluar dari keributan yang ada di antara mereka, dari kehinaan yang mereka dapatkan dari musuh-musuh mereka, dan mereka enggak akan mendapatkan hak-hak mereka yang harus mereka dapatkan, dikarenakan mereka mencari petunjuk dari selain kitabullah, mencari pengarahan dari selain kitabullah dan selain sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan selain syariatnya Muhammad SAW dijadikan hukum, berhukum kepada apa yang dibikinkan oleh musuh-musuh mereka. Ya tahakam ilama wadu'ahu a'da'uhum lahum, berhukum kepada apa yang dibikinkan oleh musuh-musuh mereka, suatu hukum. Maka kalau itu seperti adanya seorang yang apa, keterkaitan dengan Al-Umam Mutahidah, apa namanya Mutahidah itu? Nah, PBB. Mereka ketika ada permasalahan penyelesaiannya ke sana. Ini adalah bikinan mereka sendiri. Kemudian pemimpin-pemimpin yang mereka mengaku Islam, ketika mau menyelesaikan suatu permasalahan lari ke sana. Dan ini dibicarakan panjang lebar oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala berkali-kali dan di beberapa tempat. Dari pernyataan beliau tentang kritikan terhadap para penguasa yang mereka berhukum kepada Al-Umam Mutahidah. Akan menjadikan kehinaan. Bahkan dikatakan enggak boleh. Maka kalau itu sebagian orang yang mengaku dirinya salafi, kadang kita terdengar dan merasa tidak salah. Waktu kejadian Damaskus, diantem oleh Syiah, sebagian orang yang mengakunya dirinya salafi memiliki gagasan, gubernur Sokda, ayo kita seret ke mana? Ke PBB katanya. Ini dia orang mengaku salafi, bahkan termasuk dari kalangan orang yang dikatakan katanya apa, sabitin, mengaku dirinya termasuk dari pihak sabitin. Nah, ternyata apa? Bagaimana kalau gubernur Sokda kita seret ke PBB? PBB disesat. Bayangkan. Kenapa? Karena Damas dihantam dari pihak Sokda. Ini menunjukkan bahwasanya dia enggak paham bagaimana seorang yang komitmen dengan sunnah, dengan pemahaman yang benar terkait dalam sikapnya terhadap Al-Umam Mutahidah. Apa itu Umam Mutahidah? Persatuan bangsa-bangsa. Bangsa itu, bangsa-bangsa itu namanya apa? Umam. Mufradnya umma, jamaknya umam. Nah, menungso-menungso, bongso-bongso. Ayo, disatukan. Sebagaimana kemarin dalam pembahasan masalah kaumiyah. Apa mana kaumiyah? Pemahaman apa? Nasionalisme. Sama saja. Itu skala internasional dan ini skala apa? Skala nasional saja, sama saja, tidak ada beda. Untuk mewujudkan perwujudan persatuan, maka harus adanya hukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, enggak akan diterima oleh pihak selain Islam. Ini ikhwah. Ini pembicaranya para ulama. Bukan kemudian yang membicarakan sama Abu Mas'ud kemudian nanti diklaim takfiri. Ya. Otak pemberontak dan yang semisalnya. Cuma kita menjelaskan saja. Wa qala dinullahi azza wa jal dinun syamilun. Agama Allah azza wa jal adalah agama yang syamil. Syamil di mana sumul, yakni mencakup. Makna syamil mencakup akan dijelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan telah lalu penjelasannya. Yasmalu masalihal ibad fil ma'as wal ma'at. Fawa ibadatun wa qiyadatun. Wa kembali kepada apa? Pak Aris? Din. Dinullahi adalah agama yang, agama Allah adalah agama yang mencakup, agama yang benar-benar mencakup, mencakup semua permasalahan. Telah lewat mencakup su'un dinia, su'un duniawiyah, urusan agama dan urusan dunia. Mencakup seluruh masalih al-ibad, mencakup seluruh maslahat-maslahat terkait dalam kepentingan hamba, baik dalam perkara dunia kehidupan ini atau perkara kebangkitan nanti di akhir hayat, di hari kelak. Maka oleh itu agama Allah adalah ibadatun wa qiyadatun. Nah, bukan kepemimpinan keluar dari cara Islam, salat, puasa, zakat cara Islam, tidak. Bahkan kepemimpinan juga diatur dengan cara al-Islam. Demikian juga ibadah dengan cara al-Islam tidak bisa dibedakan. La yajuz fasluddin anid daulah. Tidak dibolehkan memisahkan agama dari negara. Dan yang dipahami oleh manusia yang sudah dicekoki bertahun-tahun dari nenek dan nenek moyang, mereka akan membedakan antara perkara ibadah dan perkara politik. Politik bisa mengambil dari manapun sumbernya, kafir ataupun selain kafir, bisa enggak masalah. Kalau perkara puasa dan salat dan semisalnya, dari kembali kepada apa? Fiqhu sunnah Sayyid Sabiq. Ya. Ini kalau orang-orang Indonesia dari kalangan yang bukan nahdho. Nah, rujukannya di rumah-rumah mereka, pak guru punya fikih sunnah. Nanti ketika politik, apa? Ngambil dari Berlin, ngambil dari Swiss, ngambil dari Chicago, ngambil dari Perancis, Belanda dan yang semisalnya. Tidak benar, maka dinullah adalah ibadah dan qiyadah. Yakunul mu'min abidan wa yakunu qa'idan lil jais. Keberadaan mukmin adalah abid, beribadah. Keberadaan seorang mukmin adalah qaid, pemimpin tentara. Ibadatun wa hukmun, ibadah dan hukum. Tidak ada beda, sama saja dari agama Islam. Ibadat, ibadatan wajiha apa? Mana tadi? Yakunu abidan musallian sha'iman. Seorang mukmin keberadaannya adalah beribadah, abid, musalli salat, sha'im puasa, wa yakunu hakiman bi syar'illahi munaffidan li ahkamihi sal azza wajal ibadatan wa jihadan. Keberadaan seorang mukmin adalah sebagai seorang hakim dengan syariat Allah, menerapkan hukum-hukum Allah azza wajal, bentuk ibadah dan jihad semuanya dari hukum Allah azza wajal. Yadu ilallah wa yadu ilallah wa yujahidu fisabilillah man kharaja an dinillah. Menyeru kepada Allah, berjihad dalam sabilillah, yakni apa? Terhadap siapa? Jihad fisir terhadap orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mushafun wa saifun, Quran dan pedang digandeng. Quran dan pedang digandeng. Nah, artinya ya Quran ya jihad. Bapak Es, baik, bangun. Ya ta'ammal Quran wa tadabbaruhu wa nafidhu ahkamu bil quwwa. Nah. Seorang pemimpin kaum muslimin, dia memperhatikan Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, mendadaburinya dan menetapkan, menerapkan hukum-hukumnya dengan kekuatan. Yakni Al-Qur'an diterapkan dengan kekuatan militer. Militer digunakan untuk menerapkan hukum Al-Quran. Hukum ya kuah. Walau bisayif, sekalipun dengan pedang. Idza da'atil hajatu ilaihi, jika memang tuntutannya menuntut untuk menerapkan hukum dengan pedang. Ini pemimpin yang harus memiliki kepribadian seperti itu. Mahum ya kuah. Maka itu perhatikan kata Syekh Maghbil rahimahullah ta'ala, juyus islamiyin ha'ula'i baratun anil wuhus. Kata beliau, juyus islamiyin. Syekh Maghbil ini komentarnya beliau di Yaman sana. Apa mana juyus? Tentara-tentara Islam itu adalah sebuah ibarat, ibarat an majmu'atil wuhus, ibarat dari kumpulan gerombolan hewan liar. Kata beliau, apa alasannya? Karena semua kejahatan mereka yang melindungi, semua kejahatan mereka melindungi. Ada riba, ada ini, ada itu, ada khamr, ada pelacuran, yang siapa melindungi? Perjudian, siapa yang melindungi? Mereka. Jika memang pemimpin suruh melindungi, jalan, siap, siap. Nah itu. Ini sama beliau yang bicara, bukan Umar Mas'ud, saya cuma menukil saja. Taib. Maka dengan demikian, bagaimana keberadaan seorang yang dalam kepemimpinan terhadap kaum muslimin harus menerapkan syariat Allah dengan kekuatan yang mereka miliki, bukan kekuatan dibikin untuk menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Waqala fala yakunu abidan lillahi man khada'a lirabbihi fi ba'di jawani bi hayatihi wa khada'a lil makhlukin fi jawani ba ukhra. Rahimallahu ta'ala terlanjut melanjutkan perkataannya. Sekibin bas. Fala yakunu abidan lillah, maka tidaklah seorang hamba menjadi abid lillah, menghamba kepada Allah. Orang yang dia itu tunduk kepada Rabbnya dalam sebagian sisi-sisi kehidupannya, dan tunduk kepada makhluk dalam sisi-sisi yang lain. Coba bayangkan, sebagian sisi kehidupannya dia tunduk kepada Rabbnya, sisi yang lain dia tunduk kepada makhluk. Ini bukan abidan lillah, bukan orang yang dikatakan abid lillah. Apa makna abid? Beribadah sebagai hamba miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali waktu dia dalam sisi tertentu tunduk kepada Rabb-nya, dalam sisi yang lain dia tunduk kepada makhluk. Wa dal makna yu'akkiduhu qauluhu ta'qulullahi ta'ala fala rabbika la yu'minun hatta yuhkimuka fima syajara bainahum. Makna ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala, fala warabbika la yu'minun. Fala warabbika. La di sini, nafi di sini diperkuat dengan sumpah. Warabbika. Yakni demi kamu benar-benar mereka tidak beriman. Artinya mereka walaupun mengklaim iman, tapi imannya tidak diterima. Sehingga, atau sampai sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hukum dalam apa yang mereka tengkarkan di antara mereka. Yatimu imanul abdi illa idza amana billah. Tengok di sini catatan kaki nomor 4. Fala yatimu dikasih taklik, kenapa? Karena makna tamam bisa jadi apa? Cuma sempurna, bukan menuntut apa? Tidak sah. Tapi dikatakan la yasih. Bidalili qaulihi amana billah. Yani fala yatimu, yani fala yasih. Kenapa dikasih taklik seperti ini? Untuk menjelaskan maksud dengan makna yang benar. Kenapa? Karena fala yatimu bisa jadi maknanya apa? Tidak sempurna saja, tapi masih fala yatimu, maka tidak sempurna. Bisa jadi maknanya masih sah, cuma kurang sempurna. Maka biar tidak dipahami seperti itu, dikasih penjelasan la yasih, artinya tidak sah imannya seorang hamba kecuali apabila dia iman dengan Allah. Waradiya hukmu fil qalil wal katsir, dan ridho dan meridhoi hukumnya Allah dalam perkara yang sedikit dan perkara yang banyak. wa tahakama ila syariatihi wahdaha fi kulli sya'nin min syu'unihi, dan berhukum kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala tak dalam seluruh urusan dari semua urusannya. Maka imannya seorang hamba tidak sah kecuali apabila dia beriman dengan Allah dan ridha dengan hukum Allah dalam perkara yang kecil dan yang banyak, dan berhukum kepada syariatnya tak dalam seluruh urusan dari urusan-urusan hamba tersebut. Nah, anfus dalam perkara jiwa, wal amwal dalam perkara harta, wal a'rad dalam perkara kehormatan, wa illa na'a li ghairihi, kalau enggak dalam semua keadaannya berhukum kepada hukum Allah taala, maka dialah menjadi hambanya selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa laqad fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wastanibut tagut, sebagaimana firman Allah taala, dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Apa isi dan misi rasul yang diutus terhadap masing-masing umat? Mereka semuanya mengatakan ani ibudullaha, esakanlah Allah dan jauhilah tagut. Perhatikan. Di sini diperintahkan agar ibadai Allah ta'ala dan enggak akan sempurna, kecuali bahkan enggak akan sah ibadah tersebut menjauhi tagut. Maka kalau itu kalimat fala yatimmu, maknanya fala yasihhu. Maka dengan demikian beribadah kepada Allah tanpa dengan menjauhi tagut ibadahnya tidak sah. Maka dia menjadi hamba tapi menjadi hambanya selain Allah Subhanahu wa taala, katakan wa illa kana abidan li ghairihi, kalau enggak semua urusannya diterapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa, harta dan kehormatan, kalau enggak maka dia menjadi hambanya selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah taala berfirman dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa misi mereka masing-masing rasul untuk setiap umat? Esakanlah Allah, ibadailah Allah dan jauhilah tagut. Seandainya umatnya rasul tertentu tadi mengibadai Allah tok dan enggak menjauhi tagut, akan jalan enggak akan jalan misi tersebut. Maka kalau itu jalannya misi seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada masing-masing umat adalah harus terpenuhi penerapan ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Kalau enggak sah, enggak jalan. Maka itu wa illa kana abidan li ghairihi. Kalau enggak maka dia akan mengibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Faman qada alillahi subhanahu wa ata'ahu wa tahakama ila wahyihi fa wal abid lahu. Wa man qada ali ghairihi wa tahakama ila ghairi syar'ihi faqad tagut wa qada lahu. Ini lebih gamblang lagi dari perkataan beliau Syekh bin Baz, barang siapa yang tunduk untuk Allah Subhanahu wa taala dan berhukum kepada wahyunya, dialah yang dikatakan al-abid lahu, hambanya Allah, menghamba kepadanya. Siapa dia itu tunduk kepada selain Allah, berhukum kepada selain syariatnya, maka dia telah mengibadahi tagut dan tunduk kepada tagut. Gamblangnya. Kalau itu tahdir terhadap tagut, perkara yang enggak mungkin bisa dihindarkan dari kehidupan manusia yang mengaku dirinya lim. Piye menghindar dari tagut? Ra iso kok iso. Enggak akan bisa. Kenapa? Karena di sini asnafikul li ummat ar-rasul ani ibudullah wastanibut tagut. Wa may yakfur bitaghut wa yubillah wa tastamsaka bil urwatul wusqa. Mau bilang apa? Dan tagut telah gamblang penjelasan. Kan? Maka itu kesemuk bil tawalayin. Sun tagut. Wal ubudiyatu lillahi wahdahu wal bara'ah min ibadati tagut wa tahakkum ilaihi min muqtada syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tengok wal ubudiyyah wahdahu, menghamba hanyalah untuk Allah tok, berlepas diri dari beribadah kepada tagut, berlepas diri dari berhukum kepada tagut itu termasuk tuntutan persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tak tidak ada sekutu bagi Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Coba diperhatikan kalimat yang sangat gamblang dan sangat tajam ini. Mengibadah al-ubudiyah, menghamba hanyalah untuk Allah, tak berlepas diri beribadah kepada tagut, berlepas diri dari berhukum kepada tagut, itu adalah tuntutan persaksian Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi persaksian kita kalimat la ilaha illallah wa Muhammadun rasulullah, apa tuntutannya? Mengibadah, menghamba hanyalah untuk Allah ta, berlepas diri dari ibadah kepada tagut dan berlepas diri dari hukum kepada tagut. Mau apa ada samar di sini? Itu tuntutan kalimat syahadataini, dua kalimat syahada. Allah subhanahu wa rabbun nas wa ilahuhum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah rabbun nas, rabbnya manusia dan sesembahannya manusia. Wa walladhi khalaqahum, dan dialah zat yang telah menciptakan mereka, menciptakan manusia. Wa walladhi ya'muruhum wa yanahahum wa yuhyihim wa yumituhum wa yuhasibuhum wa yuzazihim, dan dialah Allah yang memerintah manusia, melarang manusia, menghidupkan mereka, mematikan mereka, hisab mereka, membalas mereka, memberikan jaza. Jaza ini ima baik ima jelek, dikatakan jaza balasan. Wa wal mustahiq, maka dialah zat yang berhak untuk diibadahi dunakulli masiwa. Dialah zat satu-satunya yang diibadahi selain apa? Apa mana duna? Selain lain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ala lahul quwwal amru. Ala lahul quwwal amru. Ketahuilah bahwasanya khalaq miliknya Allah dan perintah adalah miliknya Allah juga. Di sini dibedakan antara al-amru wal khalaq. Khalaq ciptaannya, wal amr perintahnya, wal amr qauluhu. Khalaq ciptaan Allah, perbuatan Allah. Wal amr perkataan Allah Subhanahu wa taala. Halalul khalq wal amr. Jadi amr-amrnya Allah, perintah hamba juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan milik selain Allah Subhanahu wa taala. Kita miliknya Allah, hamba kita antaranya adalah miliknya Allah. Kita juga marah dari Allah kepada kita. Fa'annahu al-khaliq wahdahu fa wal amir Subhanahu. Wal wajib ta'atu amrihi, sebagaimana bahwasanya Allah itu adalah khalik, satu-satunya pencipta, dialah yang maha suci, yang memiliki hak untuk memerintah, maka wajib untuk ditaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wathakallahu 'anil yahud wan nasara annahum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Waqad haqqallahu 'anil yahud, dan sungguh Allah telah mengkisahkan tentang Yahud dan Nasara bahwasanya mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka itu ahbar. Wa ruhbanahum, yakni apa? Ahli ibadah mereka dijadikan oleh Yahud dan Nasara sebagai apa? Ulama dan ahli ibadah mereka dijadikan sebagai arbab, sebagai rob-rob dan Allah. Lama ta'awwum fi tahlilil haram wa tahlilil tahrimil halal, tatkala al-yahud wan nasara mentaati mereka, mentaati ahbar dan ruhban dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka Allah mengisahkan bahwasanya mentaati ahlul ilm, mentaati ahlul ibadah dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, taat mereka menjadikan ahlul ilm dan ahlul sebagai sesembahan, sebagai rob dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus waspada. Sekarang ini orang yang mengaku Islam mentaati orang yang dianggap sebagai ulama-nya dan orang yang dianggap sebagai ahlul ibadah di antara mereka, ditaati dalam penghalalan terhadap perkara haram, pengharaman terhadap perkara halal. nama yang lain. Wa qad ruya an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna ibad al ahbar wa ruhna ma takunu fi dhabh lahum wa sujud wa ruku' lahum faqat wa nahwi dhalik wa dhalika indama qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam musliman wa sami'a qawadil ayah faqala ya rasulullah inna na'buduhum yuridu bidhalika an-nasara haythu kana nasraniyyan lamihi qala sallallahu alaihi wasallam alaysa yuharrimuna ma ahallallahu yuharrimunahu wa yuhilluna ma harrama fatuhillunahu qala bala qalat fatilka ibadatuhum rawahu ahmad wa tirmidzi wa hasan. Sungguh telah diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menganggap mengibadai ahbar sebab ahlul ilm dari kalangan Nasara wal rohban beribadah dari kalangan mereka, bahwasanya mengibadai ulama dan ahlul ibadah di kalangan mereka itu hanyasanya keberadaannya dalam keadaan menyembelih untuk mereka, nazar untuk ahbar dan rohban, sujud dan ruku untuk mereka, tok dan yang semisalnya. Ini anggapannya Adi bin Hatim. Itulah yang dinamai ibadah kepada ahlul ilm, ibadah kepada ahlul ibadah, menyembelih untuk mereka, nazar untuk mereka, sujud dan ruku untuk mereka, tok dan yang semisalnya. Dan yang demikian itu ketika datangnya Adi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masuk Islam dan mendengarkan membaca ayat tadi, maka dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sesungguhnya tidak mengibadai mereka. Adi menginginkan dengan kalimat nafi ini terhadap Nasara, kami enggak mengibadai ahlul ilm dari kalangan kami, kami enggak mengibadai ahlul ibadah dari kalangan kami. Ini tadi dulu masih Nasrani sebelum itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bukankah ahlul ilm ahbar dan rohban tadi mengharam apa yang Allah halalkan, kalian juga akhirnya mengharamkannya? Bukankah ahlul ilm dan rohban tadi ahlul ilm dan ahbar dan rohban tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian pun menghalalkannya? Adi bilang, iya, seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ibadah mereka kepada ahlul ilm dan ahlul ibadah diantara kalian dulu. Mahfum? Jadi tatkala ahlul ilm dan ahlul ibadah diantara mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharam apa yang Allah halalkan dan mereka mentaatinya, itulah peribadatan kepada ahbar dan rohban. Sekarang bagaimana dengan orang yang mengaku Islam? Ya sama saja, enggak ada beda. Tatkala orang yang dianggapnya seorang alim menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya ditaati saja, maka telah mengibadahi alim tersebut. Ini perkataan yang dengar Syekh bin Bas rahimahullah taala. Lihat nomor satu dan kaki. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi wa hasanahu. Qala bin Bas anil hadis, berkata Syekh bin Bas tentang hadis yang dikatakan dengan ruwiyan adi tadi. Mimbabil hasan, kata beliau, mimbabil yakni dalam babnya yang dikatakan hasan. Inta min Sahih Fathul Majid. Dinukil dari Syarah Fathul Majid punya Syekh bin Bas. Kaset nama bagian alif ken a. Wa qala fi asratil jami' al kabir, beliau Syekh bin berkata dalam ala al jami' al kabir 80 bagian pun riwayat tidak kelemahan, lakinnahu masyhur, akan tetapi masyhur yakni riwayat yang sudah terkenal. Wa qala aidan naqulu in hadis wa in kana fi tariqihi Qutayf bin Ayyun wa wadhaifun fa innahu ta'ayyadu bi asari Hudzaifah wa bima ja'a fi makna dzalika an wa ta min salaf saleh. Berkata Syekh bin Bas seperti tadi kesat 80 nomor 8 bagian dalam Asilami al-Kabir. Beliau bilang, sungguh hadis ini sekalipun dalam tariknya, dalam silsilah sanadnya ada seorang yang namanya Qutayf bin Ayyun, dia dhaif. Akan tapi terdukung dengan asar dari Hudzaifah dan terdukung dengan apa yang datang dalam makna tersebut selain Hudzaifah datangnya dari para salafus saleh. Intaha min majmu'il fatawa. Nah, dari kumpulan fatawa segala 143. Qultu, siapa yang berkata di sini? Wal hadis Hasan Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Hadis yang tentang kisahnya Adi tadi dihasankan sanadnya oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al Fatawa, Majmu'ul Fatawa. Jilid ke-7 halaman 67. Majmu'ul Fatawa punya Ibnu Taimiyah, siapa yang mengumpulkan? Ibnul Qasim. Dan juga dihasankan, juga sanadnya dibaguskan Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah itu adalah bantar terhadap Syiah. Jilid pertama halaman 48. Wasahahu al-Alama Abdurrahman bin Hasan fi Fathul Majid. Yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghasankan sanadnya dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid, ini Fathul Majid halaman 134. Wasingkiti fil Adab An-Numair. Asingkiti juga menghasankan kitab Al-Adab An-Numair. Jilid 1 halaman 319. Hadis rawahu Tirmidzi. Artinya Imam Tirmidzi. Kisahnya Adi bin Hatim tadi adalah nomor hadis 3085. Wa jama'atun miki Kutayb bin Ayyun an Mus'ab bin Sa'ad yin ratala anhu. Yakni Tirmidzi dan yang lainnya sekelompok di pala a'imah mengeluarkan hadis ini, tariknya porosnya ke Kutayb bin Ayyun dari Mus'ab bin Sa'ad dari Adi bin Hatim ratala anhu wa Kutaybun dha'ifun. Dalam tarik yang tadi dikatakan ada Kutayb, nah, beliau adalah predikatnya lemah. Dhaif. Walahu syahidun min an Hudzaifah mauqufan. Nah, tapi hadis ini punya saksi dari Hudzaifah. Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhu. Hadis yang mauquf. Apa mana mauquf? Berhenti sampai Hudzaifah, bukan sampai Nabi. Min tariqi Habib bin Abi Thabit anil Bukhturi an Hudzaifah wa Abdul Bukhturi lam yasma' min Hudzaifah. Sahihnya dari Hudzaifah mauquf, tapi dalannya dari Habib bin Abi Thabit al-Bukhturi Hudzaifah. Sementara Abdul Bukhturi tidak memiliki riwayat dari Hudzaifah. Jelas ya, ikhwah, berarti hadis ini selama mendhaifkan, selama menghasankan, dan yang inti adalah hadis yang masyhur tentang apa? Kisahnya Adi bin Hatim terkait dalam bagaimana bentuk mengibadai alul ilm, yakni di mana alul ilm menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya dan ditaati oleh pengikutnya, itu dikatakan mengibadai alul ilm. Sebagaimana kisah Adi bin Hatim tatkala beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirihi jilid tsani. Jilid kedua. Subhana salat sami'a wa tis'a wa lihada qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Maka untuk ini Allah telah berfirman dan telah mereka diperintah melainkan supaya mereka mengibadai sesembahan yang satu. Ay alladhi idha harrama say'a fawal haram. Sesembahan yang satu yaitu dat yang apabila mengharamkan sesuatu maka sesuatu dari haram. Wa ma halalahu fa huwa halal, apa yang Allah halalkan maka dia halal. Wa ma syara'ahu tubi'ah. Dan apa yang disyaratkan oleh sesembahan yang satu tadi maka diikuti. Wa ma hakama bi nufidah. Dan apa yang dijadikan hukum oleh Allah, apa yang dihukumi oleh Allah dengannya maka harus diterapkan. La ilaha illahu Subhanahu amma yusyrikun, dia ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ay ta'ala wa taqaddasa. Makna subhanahu amma yusyrikun yakni maha tinggi dan maha suci, wa tanazza 'anil syuraka wa nudhara wal a'wan wal adad wal aulad la ilaha illahu wa la rabba siwahu. Makna subhanahu amma yusyrikun adalah maha tinggi dan maha suci dan maha suci dari, maha bersih dari sekutu, maha bersih dari nudorok, dari sepadan, maha bersih dari penolong dan tandingan, maha bersih dan maha suci dari anak, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, wala rabbas, tiada rabb selain dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada Rabb yang berhak diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Intah habis nukilan dari tafsir Ibnu Katsir wa ta'ala. Gimana waktunya? Habis? Tapi ya, ikhwah. Jadi itu tadi beberapa poin beberapa penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah ala, semoga bermanfaat bagi kita, dan alhamdulillah rabbil alamin.